Sudah saatnya kita menangis, seakan dibiarkan sendiri. Namun tetaplah kita berkata, selamanya takkan menyerah. Untuk semua ada waktunya, bila sabar menanti janjinya. Takkan pernah Tuhan membiarkan kita jatuh tergeletak. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Untuk semua ada waktunya, bila sabar menanti janjinya. Takkan pernah Tuhan membiarkan kita jatuh tergeletak. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolong. Bapa di sini.